Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Siyam min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasannya datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, namanya adalah Salamah bin Sakhr Al-Bayadi. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Halaktu ya Rasulullah, celaka binasa aku wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang telah membinasakanmu? Apa yang membuatmu binasa? Kemudian orang tersebut menjawab, "Waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan." Aku menggauli istriku di siang Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal tajidu ma tu'tiku raqabah?" Apakah engkau bisa membebaskan budak? Dia menjawab, "La, tidak bisa." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini?" Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, tidak terputus, ya. Maka dia berkata, "La, tidak bisa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Fahal tajidu ma tu'imu sittina miskina?" Apakah engkau bisa memberi makan kepada 60 orang miskin? Dia pun menjawab lagi, "La, tidak bisa." Yaitu tidak mampu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi, atau orang tersebut duduk, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi sekeranjang kurma atau tamar. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada orang tersebut, ya, dan bersabda, "Tasaddaq bihadza," bersedekahlah dengan kurma ini. Kemudian orang tersebut berkata, "A'ala afqara minna?" Apakah aku berikan kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna, tidak ada di antara kedua batu hitam Madinah ini keluarga yang lebih fakir daripada kami. Mendengar jawaban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhhab fa'at imhu ahlak." Pergilah dan berilah keluargamu makan dengan ini. Ada banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Sebagiannya sudah kita sebut pada pertemuan yang lalu. Dan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala juga menyebutkan beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Nah, di antara faedah tersebut bahwasannya jima di siang Ramadan termasuk perbuatan dosa besar yang membinasakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyetujui ketika seseorang tersebut mengatakan, "Halaktu, binasa aku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma ahlakak?" Apa yang telah membuat engkau binasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui bahwasannya hal tersebut adalah muhlika, termasuk perkara yang membinasakan, dosa besar yang membinasakan seseorang. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga adalah bahwasannya hadis tersebut menunjukkan wajibnya kafarah bagi orang yang melakukan jima di siang Ramadan secara sengaja. Dan kewajiban kafarah tersebut harus secara tertib. Nah, artinya jika dia mampu maka dia harus membebaskan budak. Kemudian jika tidak mampu baru pilihan yang kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika dia tidak mampu baru pilihan yang ketiga yaitu memberi makan 60 orang miskin. Nah, ala tertib harus naam berurutan, ya. Tidak boleh memilih, ya. Ah saya mau memberi makan 60 orang miskin saja, ya. Padahal dia orang yang mampu untuk membebaskan budak misalkan, atau dia orang yang mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Maka tidak boleh dia memilih salah satunya, ya. Harus jika dia mampu nomor satu, maka harus nomor satu. Jika tidak mampu, maka yang berikutnya. Jika tidak mampu, maka yang pilihan ketiga. Nah, harus berdasarkan tertib, nah, sesuai dengan kemampuan. Ya. Tidak boleh memilih salah satunya sesuai dengan kehendaknya. Nah. Kemudian dalam melakukan puasa yang menjadi patokan adalah bulan syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, bukan hitungan hari. Misalkan dihitung 60 hari. Karena namanya 2 bulan belum tentu 60 hari. Bisa saja 59 hari, bulan pertama 30 hari, bulan kedua 29 hari. Atau bisa saja 58 hari. Bulan pertama 29 hari, bulan kedua juga ternyata 29 hari sesuai dengan hilal. Nah, jika telah muncul hilal menunjukkan bulan berikutnya maka telah berlalu bulan yang sebelumnya. Nah, jadi yang menjadi patokan adalah bulan, ya, bukan hitungan hari. Nah, contoh lain, jika seseorang berpuasa pada tanggal 15 Rabiul Awal. Dia tidak mulai dari awal memang. Tidak memulainya dari awal, tanggal 1 enggak. Dari pertengahan tanggal 15 Rabiul Awal. Kapan dia selesai? Dari 2 bulan berturut-turut tersebut. Nah, selesainya adalah pada tanggal 15 juga. Bulan apa? Jumadal Ula. Nah, Jumadal Ula. Jika dia mulai dari tanggal 15 Rabiul Awal, maka 2 bulan berturut-turut berakhirnya pada tanggal 15 Jumadal Ula. Naam. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala bahwasannya membayar kafarah tidak gugur kewajibannya jika dia belum mampu di saat itu. Artinya tetap kafarah tersebut berada di atas tanggungannya. Dia masih berkewajiban untuk menunaikannya sampai datang masa mudah. Mudah bagi dia untuk melaksanakan atau menunaikannya. Artinya tidak gugur kewajiban karena sebab ketika itu atau di saat itu belum mampu. Ini demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengatakan tidak mampu membebaskan budak, kemudian bahkan tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, juga tidak mampu untuk memberi makan 60 orang miskin, beliau tidak mengatakan ya sudahlah, bebas kamu. Tidak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Sampai diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekeranjang kurma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kurma tersebut kepada orang tersebut agar bersedekah dengan kurma tersebut. Nah, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggugurkan kewajiban dia untuk membayar kafarah. Karena sebab di saat itu dia belum mampu. Nah, artinya tetap ada kewajiban kafarah sampai dia bisa menunaikannya atau sampai dia mampu untuk menunaikannya. Taib, dari hadis di atas juga kita ambil faedah bolehnya seseorang membayar kafarah untuk orang lain. Taib, misalkan orang tidak mampu, kita bantu, dibayarkan kafarahnya, boleh. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini terhadap sahabat tersebut. Salamah bin Sakhr al-Bayadi radhiyallahu ta'ala anhu. Bolehkah seseorang membayar kafarah kepada keluarganya sendiri, dimakan sendiri? Boleh ketika yang membayar kafarahnya adalah orang lain, dia yang berbuat, mestinya dia yang membayar kafarah, tapi orang lain yang membayarkannya. Sedangkan dia adalah orang yang miskin. Boleh baginya untuk memakan kafaroh tersebut. Itu membayar atau memakan kafaroh sendiri. Boleh ketika apa? Ketika yang membayarkan kafarohnya adalah orang lain. Kalau dia yang membayar kafaroh dari harta dia, bukan orang lain, maka gak boleh dia makan sendiri. Harus diberikan kepada orang lain, 60 orang miskin. Kemudian dalam pembayaran kafaroh, boleh memilih 60 orang miskin, kalau ada. Kalau tidak ada, maka jika di kampung tersebut hanya ada 10 orang miskin, misalkan, maka kasih 10 orang miskin dalam 6 hari. Kalau orang miskinnya 20, maka kasih 20 orang miskin tersebut selama berapa hari? 3 hari. Dan seterusnya. Kalau hanya satu orang miskin, boleh itu terus yang dikasih. Dari barakallahu fiik selama 60 hari. Dari hadis di atas juga bisa kita ambil faedah bahwasannya seorang yang melakukan kemaksiatan yang besar, walaupun itu adalah dosa besar yang membinasakan, kemudian dia datang untuk bertaubat, maka tidak boleh dicela, tidak boleh dicela atau dihina atau diejek dan seterusnya, karena dia datang dalam keadaan bertaubat dan menyesali perbuatannya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mencela seorang tersebut yang datang menyesal bertaubat atas pelanggaran yang telah dia lakukan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan baik. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ditunjukkan kepada orang tersebut. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah dan tidak mencela dan tidak menghina orang tersebut. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada seorang yang datang menyesal dan bertaubat tersebut. Bahkan orang tersebut pulang dalam keadaan senang dan gembira. Kenapa? Karena pulang bawa kurma, bawa makanan banyak. Satu keranjang. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kafarah bagi orang yang melakukan jima di siang Ramadan dengan sengaja tanpa uzur. Ini adalah sebagai hukuman. Dan peringatan bagi yang lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa. Dan juga sebagai penggugur dosa atau penebus dosa yang telah dia lakukan dengan dia membayar kafarah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala bahwasannya jima yang mewajibkan kafarah tersebut adalah jima secara umum, baik jima dikubul ataupun didubur. Baik lawan jenis atau sesama jenis liwat sama hukumnya, dihukumi sebagai jima. Sama saja itu jima yang dengan wanita yang halal atau jima zina dengan wanita yang tidak halal, semuanya sama. Dan ini madhabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sama saja jima dikubul atau didubur, sama saja sesama jenis atau lawan jenis, sama saja istri sendiri atau zina, dan sama saja keluar mani atau tidak. Walaupun tidak keluar mani, tetap dia terkena hukuman wajib untuk membayar kafarah. Baik. Dan berbeda ketika hanya sekedar bercumbu, tidak jima, tetapi ternyata keluar mani. Yang seperti ini tidak wajib membayar kafarah walaupun keluar mani. Karena tidak termasuk jima, tapi mubasyarah, bercumbu. Tetapi dia berdosa dan batal puasanya, tapi tidak wajib membayar kafarah. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, kemudian bagaimana dengan wanita atau istri? Jika jima tersebut adalah na'am berdasarkan keridhaan dari keduanya, maka kedua-duanya wajib membayar kafarah. Nah, wajib untuk membayar kafarah. Tetapi kalau ternyata na'am wanita atau istri yang dipaksa oleh suami, ya, dan si istri tidak ridho dengan hal tersebut, ya, maka yang wajib membayar kafarah hanyalah suami. Nah, hanyalah suami. Adapun wanita yang dipaksa tadi, ya, oleh suaminya, tidak wajib membayar kafarah, dan dia tidak berdosa. Bahkan puasanya tetap sah. Ya. Nah, tidak wajib membayar qadha. Ya, demikian karena dia dipaksa. Nah. Yang berdosa adalah suaminya. Dan yang wajib membayar kafarah adalah suaminya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Basam, bahwasanya boleh seseorang dia mengeluhkan keadaannya kepada orang lain yang mampu untuk membantunya. Dikeluhkan kondisinya. Nah, seperti orang ini datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah binasa saya. Baik, boleh seseorang mengeluhkan apa yang sedang dialami, ya, baik itu musibah atau yang lainnya, nah, kepada orang yang mampu untuk membantunya. Nah, dengan syarat, ya, laisa ala sabili tasakhut, ya, bukan dalam rangka untuk tasakhut, nah, bukan dalam rangka untuk marah atau tidak ridho dengan musibah tersebut. Nah, beda dengan orang yang na'am marah atau enggak ridho, ya, dia mengeluhkan kepada orang lain, nah, tentang musibah yang dialaminya, ya, tetapi mengeluhnya bentuknya adalah na'am tidak ridho, ya, atau marah, ya, nah, tasakhut dengan apa yang telah menimpa kepadanya. Baik. Adapun jika tidak dalam bentuk tasakhut, ya, maka boleh mengeluhkan keadaannya atau kondisinya kepada orang lain yang mampu untuk membantunya. Nah, baik. Dan juga saya menyebutkan, ya, bolehnya seseorang mengkhabarkan na'am sesuatu yang menurut dugaan besarnya na'am adalah seperti itu. Nah, dia menduga kalau dia adalah orang yang paling miskin, mulai yang paling fakir, ya, di kota Madinah. Nah, dalam keadaan dia belum meneliti satu persatu, ya, perumah. Nah, tapi dia langsung memvonis dirinya orang yang paling miskin. Nah, ini boleh dilakukan ketika na'am ghalaba ala dhannih, prasangkaan besarnya seperti itu. Ya, bahwasanya zahirnya yang dia tahu, ya, selama ini tidak ada keluarga yang lebih fakir daripada dia. Nah, menurut dia. Nah, baik, boleh dia mengkhabarkan berita yang sebenarnya dia belum meneliti secara sempurna, ya, hanya saja berdasarkan gola batu zon, berdasarkan prasangkaan besarnya. Nah, baik. Dia mengatakan tidak ada keluarga yang lebih miskin, ya, daripada kami di kota Madinah ini. Nah, dalam keadaan dia belum meneliti satu persatu rumah-rumah yang ada di kota Madinah. Nah, ini adalah pengkhabaran berdasarkan prasangka besarnya. Nah, baik, dan ini boleh dilakukan oleh seseorang. Nah. Baik. Kemudian bagaimana dengan seorang yang dia membayar kafarah di siang Ramadan ya, atau dia melakukan jima berulang kali di siang Ramadan ya. Apakah dia wajib membayar kafarah sesuai dengan jumlah naam jima yang dia lakukan ya. Kalau 3 kali berarti juga 3 kali dia bayar kafar. Nah. Taib. Ataukah hanya cukup sekali? Nah. Ikhtalafu fi dzalik, para ulama juga berselisih dalam masalah ini. Yang sahih bahwasannya cukup kafarahnya 1 kali. Ya. Walaupun dilakukan berulang-ulang dalam sehari. Namun wajib dia membayar kafarah hanya 1 kali. Kecuali dalam 1 bentuk. Nah, apa bentuknya? Yaitu ketika dia melakukan jima, kemudian langsung bayar kafarah di hari itu. Setelah bayar kafarah, melakukan jima lagi di hari yang sama. Padahal sudah bayar kafarah tadi. Ya. Maka apa? Jika dia melakukan lagi, wajib untuk membayar kafarah lagi. Nah, demikian seterusnya. Nah, jika telah dibayar kafarah, kemudian dia berbuat lagi, maka perbuatan yang setelahnya wajib untuk dibayar kafarah lagi. Nah. Baik. Wajib untuk membayar kafarah lagi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.